ada adab yang mustahab. Adab yang wajib adalah adab-adab yang harus. Sesuatu yang wajib bagi seorang yang berpuasa itu untuk menjaga dan memeliharanya. Dan di sana, ya, na'am, yang dimaksud dengan adab al-mustahabbah, yaitu adab-adab yang semestinya, sepantasnya, selayaknya, bagi orang yang berpuasa itu untuk menjaga dan memeliharanya. Adapun di antara adab-adab yang wajib bagi orang yang berpuasa, yang pertama, seorang muslim hendaknya dalam menjalankan ibadah puasa tersebut, karena dorongannya itu keimanan. Dorongannya adalah untuk ihtisaban, mengharapkan ajr, pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena riya, bukan karena sum'ah, ataukah na'am rasa malu terhadap keluarga, ataukah penduduk kampungnya, bukan karena pula ikut-ikutan. Nah, akan tapi semata-mata seorang muslim itu dalam menjalankan ibadah puasanya karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, membenarkan, meyakini bahwasanya ibadah puasa di bulan suci Ramadan adalah merupakan salah satu perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Nah, ya, dia meyakini manakala seorang itu meninggalkannya akan menyebabkan seorang itu mendapatkan siksa murka dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ia dalam menjalankan ini mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang dia itu beriman, berpuasa di bulan suci Ramadan, imanan, dorongan dia menjalankan ibadah puasa tersebut karena iman. Membenarkan, meyakini puasa di bulan suci Ramadan adalah sesuatu yang Allah syariatkan. Sesuatu yang Allah SWT wajibkan kepada hambanya. Nah, ya. Maka dia mengamalkan, menjalankan ibadah puasa itu semata-mata karena keyakinan dia, pembenaran dan keimanannya ini sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, serta bentuk rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika meninggalkan ibadah puasa ini akan mendapatkan siksa, hukuman, mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ia pun dalam menjalankan ibadah puasa tersebut semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya dia akan mendapatkan keutamaan, di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Nah, maka ini yang merupakan bisyarah yang amal sangat agung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi siapa saja yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dengan catatan, dorongan dia menjalankan itu karena iman, karena ihtisab mengharapkan pahala ajr. Nah, ya, wallahu ta'ala alam bissawab. Ini yang pertama. Adab yang pertama, adab yang wajib. Ya. Bagi orang yang berpuasa, di mana dia menjalankan ibadah puasa ini sesuatu karena keimanannya, keyakinannya. Ini perkara yang disyariatkan, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berikutnya, adab yang berikutnya dari antara adab-adab yang diwajibkan, ya, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab beliau Majalis Na'am Syahr Ramadan, ya, di antara adab-adab yang diwajibkan an yaquma shaim bima aujaballahu taala alaihi minal ibadatin qauliyah wal fi'liyah. Di antara adab-adab yang diwajibkan seorang puasa itu menjalankan, menegakkan terhadap perkara-perkara yang Allah wajibkan padanya dari ibadah-ibadah, baik itu berupa ibadah qauliyah, berupa ucapan, dan demikian pula fi'liyah yang berupa perbuatan. Nah, yang mana di antara ibadah-ibadah tersebut yang paling penting, min ahammiha as-salatul mafruḍah allati hiya akadu arkanil Islam ba'da syahadatain. Di antara yang paling penting, paling utama, itu sholat lima waktu yang merupakan, ya, rukun yang paling ditekankan dari rukun-rukun Islam setelah na'am syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Nah, kata beliau, wajib untuk menjaga, memelihara sholat lima waktunya dengan menegakkan rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, demikian pula syarat-syaratnya. Nah, kemudian dia menjalankan, menunaikan, nah, sholat lima waktu tersebut, ya, pada waktunya, ma'al jama'ah fil masajid, bersama jama'ah kaum muslimin di masjid-masjid. Nah, karena ini merupakan bagian ketakwaan kepada Allah yang untuknya lah Allah Subhanahu wa taala itu mensyariatkan puasa dan mewajibkan puasa kepada hambanya. Nah, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang kita fahami, yang kita ketahui, nah, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian itu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan puasa tersebut kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Nah, ya, maka menunaikan, ya, sholat lima waktunya itu pada waktunya bersama kaum muslimin. Nah, menjalankan secara berjamaah. Tidak sebatas dia menjaga sholat lima waktunya. Nah, demikian pula, ya, ia menunaikannya, menjalankannya itu secara berjamaah bersama kaum muslimin. Nah, yang ini merupakan bagian kewajiban pula yang Allah wajibkan kepada hambanya. Ketika menegakkan sholat tersebut, hendaklah dilakukan secara berjamaah. Yang itu merupakan hukum yang wajib bagi kaum lelakinya. Adapun menyanyikan sholat, kata beliau, ini sesuatu yang bertentangan dengan ketakwaan. Menafikan dari ketakwaan. Dan akan menjadikan sebab seorang itu mendapatkan ukubah, siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat yang ke-59 sampai 60. Na'am, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. Nah, maka datanglah sesudah mereka. Nah, pengganti-pengganti yang jelek, yang buruk. Yang mereka itu adalah orang-orang yang menyia-nyiakan sholat. Nah, ada yang mengatakan yang dimaksud dengan itu atau sholat di sini, yaitu meninggalkan sholat itu secara keseluruhan. Ada yang mengatakan bahwa maksud dari itu atau sholat di sini adalah menyia-nyiakan dari si waktunya. Naam, mengerjakan sholat tersebut sampai keluar waktunya. Ya, tidak pada waktunya. Naam, maka datanglah setelah mereka pengganti yang buruk yang mereka menyia-nyiakan sholat. Yang mana mereka itu mengikuti syahwat mereka. Lebih mengedepankan hawa nafsu mereka dibandingkan. Naam, perintah Allah Subhanahu wa taala, fasaufa yalqauna ghoya, maka kelak mereka akan mendapatkan kesesatan. Ghoya dikatakan Mukatsir rahimahullah taala, yaitu khasara yaumul qiyamah, kerugian. Maka kelak mereka akan mendapatkan kerugian pada hari kiamat. Sa'di rahimahullah taala mengatakan, na'am fasaufa yalqauna ghoya azaban mudha'afan syadida. Ya, azab yang dilipat gandakan yang sangat keras. Nah, karena menyia-nyiakan sholat. Kecuali orang yang bertobat, beriman, beramal soleh, maka mereka akan dimasukkan ke dalam jannah dalam keadaan sedikit pun mereka tidak dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Di antara orang-orang yang berpuasa ada yang mereka itu mengabaikan, meremehkan yang namanya sholat jamaah. Nah, tidak sedikit yang demikian itu. Padahal itu sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk hambanya, kaum muslimin. Nah, ya. Dalam surat An-Nisa, ayat yang ke-102, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza kunta fihim فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ. Dan apabila engkau berada di tengah-tengah mereka, para sahabat, ini di saat kondisi perang. Di saat kondisi penuh dengan ketakutan. Nah, ketika engkau berada di tengah-tengah mereka, maka fa'akomta lahum sholat. Kemudian engkau menegakkan sholat bersama mereka. Nah, di antara bimbingan bagaimana ya sholat di suasana yang ya ketika berperang. Faltakum ta'ifatun minhum ma'ak, maka ndaklah ada sekelompok di antara mereka, para sahabat, kaum muslimin, na'am, yang sholat bersamamu. Ya. Na'am, wal ya'khudu aslihatahum, dan mereka menyandang senjata-senjata mereka dengan tetap membawa senjata mereka ketika sholat. Kemudian tatkala mereka telah sujud, sempurna sholat mereka, maka ndaklah mereka kemudian ke belakang. Dan orang yang ada sebelumnya, kelompok yang lainnya yang belum sholat, adalah maju kemudian sholat bersamamu. Nah, dalam kondisi tetap siap siaga dan tetap menyandang senjatanya. Kalau ini Allah Subhanahu wa taala merintahkan dalam kondisi berperang, dalam kondisi suasana yang takut, penuh dengan ketakutan. Nah, maka tentunya dalam kondisi tenang, dalam kondisi aman, min babi aula untuk diperintahkan menegakkan sholat berjamaah. Ya. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika datang seorang yang buta, nah, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia orang yang buta yang tidak memiliki seorang yang menuntunnya untuk berangkat ke masjid. Nah, ya. Meminta keringanan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk tidak menghadiri salat jamaah bersama kaum muslimin. Nah, ketika dia berpaling, nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah, memanggilnya, menyerunya, seraya mengatakan hal tasma nida, apakah engkau mendengar suara adzan? Nah, kala na'am, maka na'am, sahabat yang buta terus mengatakan na'am, kala fa'ajib, maka jawablah, sambutlah seruan adzan tersebut. Penuhi panggilannya. Hayal sholah, hayal falah. Orang yang buta, enggak memiliki seorang yang menuntun. Nah, ya, tatkala mendengar suara azan, ya, tetap diwajibkan untuk, ya, nah, memenuhi, menyambut panggilan azan tersebut. Tidak memberikan rukhsah untuk meninggalkan sholat jamaah. Padahal kondisi dia itu orang yang buta, tidak memiliki orang yang menuntunnya. Nah, tapi kita lihat, ya, kondisi keadaan kaum muslimin. Nah, ya mungkin disebabkan karena dalam jauhnya mereka dari ilmu bahwasanya sebenarnya sholat jamaah itu sesuatu yang diwajibkan bagi kaum lelakinya. Ya. Nah, maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesuatu yang harus juga kita jaga di sini. Nah, untuk mengerjakan sholat secara berjamaah yang itu merupakan di antara bagian kewajiban yang Allah wajibkan kepada hambanya. Nah, ya, di mana nah, ketika seorang meninggalkan jamaah, maka nah, menjadikan dirinya itu dihadapkan kepada ukubah murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab itu dikhawatirkan dirinya orang yang serupa dengan kondisi mereka, haula'il munafiqun. Naam. Ya. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man sarrahu an yalqallaha ghadan muslima falyuhafid ala haula'is salawat. Ya, barang siapa yang senang untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nanti dalam kondisi dia itu muslim berserah diri kepada Allah, maka hendaklah dia menjaga na'am salat-salat lima waktu tersebut. Haitsu yunada bihinna, tatkala dia diseru untuknya. Naam, fa inna Allah syara'a li nabiyikum sunanal huda, karena sesungguhnya Allah mensyariatkan kepada nabi kalian itu sunnah-sunnah petunjuk. Naam. Ya, wa innahu min sunanil huda, dan sesungguhnya ya salat lima waktu itu naam termasuk bagian sunnah-sunnah petunjuk. Walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baiti lataraktum sunanan nabiyikum, dan sekiranya kalian salat di rumah-rumah kalian sebagaimana salatnya orang yang tertinggal ini di rumahnya, niscaya kalian berarti meninggalkan sunnah-sunnah nabi kalian. Kalau demikian, walau taraktum sunanan nabiyikum ladhalaltum, kalau kalian meninggalkan sunnah petunjuk nabi kalian, ya akan kalian itu sesat. Naam. Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu 'anna illa munafiqun ma'lumun nifaq, dan sungguh tidaklah kami mengetahui ya seorang pun yang meninggalkan, yang tertinggal dari salat jamaah kecuali seorang munafik yang betul-betul diketahui kenifakannya. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bi yuhada bainar rajulaini hatta yuqama fi shaf, dan sungguh dahulu ada seseorang yang dia itu dibawa untuk sholat berjamaah dalam kondisi dia itu dipapah oleh dua orang sampai kemudian diperdirikan di tengah-tengah shof. Nah, ya, subhanallah. Nah, maka sesuatu yang semestinya harus dijaga ini. Nah, ya, sholat lima waktu pun ketika menjalankan, mengerjakannya, ya, berjamaah bersama kaum muslimin. Nah, karena itu bagian dari apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Di samping di sana tentunya keutamaan-keutamaan yang banyak, ya, ketika sholat berjamaah. Naam. Barakallahu fik. Ini naam di antara adab yang diwajibkan. Menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ibadah-ibadah qauliyah, demikian pula fi'liyah, dan yang paling penting di sini dari perkara yang diwajibkan tersebut, menjaga salat lima waktu. Naam, ya, menjaga dalam mengerjakan pun secara berjamaah bersama kaum muslimin. Naam. Ya, karena itu bagian yang diwajibkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariat ini. Naam. Yang tidak sedikit, ya, saudara-saudara kita, naam, ya, mungkin karena kejahilan mereka, mereka tidak memperhatikan tentang hal ini. Naam, ya, menjaga sholat lima waktunya secara berjamaah bersama kaum muslimin. Wa minal adabil wajibah, dan termasuk di antara adab yang wajib pula, naam, kata beliau, ya, an yasittani bas-sha'im jami'a ma harramallahu wa rasuluh, menjauhi orang yang berpuasa itu semua apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, demikian pula rasulnya. Nah, ya, baik itu berupa ucapan, demikian pula berupa perbuatan. Nah, wajib untuk menjauhi semuanya, ya, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa ucapan ataukah perbuatan. Nah, ya, tinggalkan, jauhi yang namanya dusta, mencela, mencerca, ya, mencaci maki, ghibah, namimah, ya. Nah, melihat hal-hal yang diharamkan, mendengarkan hal-hal yang diharamkan. Nah, ya. Jauhi itu semua. Nah, yang tentunya ini sesuatu yang memang dianjurkan kapanpun dan dimanapun, baik ketika seorang berpuasa ataukah tidak, apakah di bulan Ramadan ataukah tidak, hanya saja ketika seorang berpuasa di saat itu di bulan suci Ramadan, tentunya ini sesuatu yang lebih ditekankan untuk seorang itu menjauhinya, untuk meninggalkannya. Nah, seorang muslim, ya, semestinya untuk berhati-hati menjaga, memelihara ibadah puasnya dari hal-hal yang membatalkan, demikian pula dari hal-hal yang akan mengurangi kesempurnaan ibadah puasanya. Nah, ya, nah, ibadah puasanya sah, tapi dari sisi nilai kualitasnya apakah bernilai? Nah, tatkala dia tetap menjalankan, melakukan hal-hal yang diharamkan, baik itu berupa ucapan, perbuatan. Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadisnya, naam, ya, di mana Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW beliau bersabda, man lam yada' qawla zur, naam, wal amila bihi falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Ya, barang siapa yang tidak meninggalkan qawla zur, ini maksud dan qawla zur dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala dalam Syarah Riyadhus Shalihin, ya, jilid yang ketiga, naam, halaman yang ke-498, yang dimaksud dengan qawla zur, ya, setiap ucapan, naam, yakni qaulan muharram, ucapan yang diharamkan. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang diharamkan, apapun itu bentuknya, celaan, caci makian, dusta, ya, segala macam ucapan yang diharamkan. Wala amina bihi. Nah, mengamalkannya, mengerjakan, yaitu hal-hal yang dikatakan, yang diharamkan, apa? Mengerjakan perkara-perkara yang diharamkan. Nah, falaisa lillahi hajah, maka Allah enggak butuh ya terhadap amalannya, perbuatannya, meninggalkan makan dan minumnya, enggak butuh terhadap puasanya. Enggak bernilai puasanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa demikian kata beliau, ya? Rahimallahu taala, li'anna Allah taala innama aujaba siyam li ahammi syai' wa huwa tarkul muharramat wal qiyam bil wajibat. Wallahu muwaffiq. Karena Allah Subhanahu wa taala itu nah, mewajibkan puasa untuk perkara yang amat sangat penting. Dalam hal ini adalah untuk meninggalkan perkara yang haramkan, untuk mengerjakan perkara yang na'am yang diwajibkan. Dalam rangka untuk bertakwa, la'allakum tattaqun. Di mana takwa apa? Ya, menjalankan apa yang diwajibkan, meninggalkan apa yang diharamkan. Nah, ya. Ini tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ya, puasa. Maka Allah enggak butuh terhadap puasa seorang yang dia na'am mengucapkan ucapan yang diharamkan, mengerjakan hal-hal yang diharamkan. Na'am puasanya sah. Na'am ya, tidak dituntut baginya untuk na'am mengganti ya di waktu yang lainnya. Hanya saja dia tidak mendapatkan sedikit pun na'am pahala dari puasanya. Ketika kondisinya demikian, nah, mengucapkan hal-hal yang diharamkan, mengerjakan hal-hal yang diharamkan. Falaisa lillahi haja, Allah enggak butuh terhadap amalan dia meninggalkan makan dan minumnya itu. Nah, ya. Ini secara globalnya dari adab-adab yang diwajibkan. Kemudian yang berikutnya, na'am, adab-adab yang mustahabbah. Kita meringkas ya dari apa yang beliau sebutkan di sini. Naam, dan kita langsung menerjemahkan, enggak banyak membaca apa yang beliau sampaikan untuk meringkas waktu. Naam. Maka termasuk di antara adab-adab yang disunahkan. Naam. Ya, banyak membaca Al-Qur'anul Karim, berzikir, berdoa, ya, mengerjakan salat-salat sunnah, bersedekah, memberi makan, naam, orang yang berbuka, dan secara umum amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Naam, ya, sebagaimana itu keumuman dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas muttafaqun alaih, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqau Jibril wa kana Jibril yalqau fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisul Qur'an. Na'am, fala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam haina yalqau Jibril ajwadu bil khair min ar-rihl mursalah. Adalah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau adalah orang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi dalam hal kebaikan di bulan si Ramadan. Tatkala Naam Jibril menjumpai beliau, yang mana beliau yang dijumpai oleh malaikat Jibril di bulan suci Ramadan pada setiap malamnya. Naam, yang kemudian beliau bertadarus Al-Qur'an bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, ya, adalah orang yang paling dermawan terhadap kebaikan ketika beliau bertemu dengan malaikat Jibril dibandingkan angin yang berembus. Begitu bersegeranya, bergegasnya Rasul dalam memperbanyak amalan-amalan kebajikan, ya, amalan-amalan kebaikan. Naam, di bulan suci Ramadan. Apakah itu membaca Al-Qur'annya? Apakah itu berzikirnya? Apakah itu berdoanya yang merupakan di antara tempat-tempat ataukah waktu yang mustajabah ketika seorang berdoa, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam Beliau bersabda, "Thalathu da'wat la turud." Ya, tiga doa yang tidak akan tertolak. Da'watul walid, wa da'watul sha'im, wa da'watul musafir. Doanya orang tua, doanya orang yang berpuasa, dan doanya orang yang lagi na'am safar. Ya, demikian pula memberi makan orang yang berpuasa untuk buka mereka. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man fattar shaiman kana lahu mithlu ajri ghaira annahu la yanqusu min ajri shaim syai'a." Nah, barang siapa yang dia memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya itu seperti pahala orang yang berpuasa tersebut dalam keadaan tidak mengurangi sedikit pun pahala dari orang yang berpuasa itu. Nah, ya, maka ini secara umum. Nah, memperbanyak amalan-amalan ketaatan, ya, memperbanyak amalan-amalan kebajikan di bulan suci Ramadan. Nah, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan rahmah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kita untuk mendapatkan bulan yang penuh barokah tersebut. Nah, ya. Kemudian yang berikutnya termasuk di antara adab ya yang mustahabbah ya. Nah, bagi orang yang berpuasa yaitu makan sahur. Nah, yang di dalamnya terdapat barokah. Nah, dan makan sahur pula dalam rangka untuk menyisihi na'am ahlul kitab, sehingga semestinya na'am seorang muslim yang berpuasa tidak meninggalkan makan sahurnya, walaupun seseorang itu hanya na'am sesuap nasi, seteguk air minum saja, karena merasa dirinya masih kenyang. Na'am, jangan meninggalkan walaupun hanya sesuap nasi, seteguk air minum, karena padanya barokah, karena di dalamnya dalam rangka untuk menyelisihi na'am ahlul kitab. Ya, sehingga jangan meninggalkan na'am makan sahurnya. Na'am, walaupun sudah merasa kenyang sekalipun. Walaupun hanya seteguk ataukah setengah teguk sekalipun. Na'am. Ya, karena padanya barokah. Tasaharu fa inna bisahuri barokah, makan sahur dah, karena sungguhnya dalam makan sahur tersebut terdapat barokah. Fasnu ma baina siyamikum wa siyami ahli kitab aklatus sahur. Ya, pembeda, pemisah antara puasa kalian dan puasanya ahli kitab itu dengan makan sahur. Nah, sehingga tidak semestinya bagi seorang na'am ya muslim yang berpuasa untuk meninggalkan ya amalan sunnah ini, yang dengannya ya dia akan mendapatkan sekian banyak keutamaan. Setidaknya minimalnya dia menjalankan apa yang dituntunkan, dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, ya. Dan lebih utama lagi ketika seorang itu mengakhirkan makan sahurnya tersebut. Naam, sebagaimana itu yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan senikmat-nikmat ya na'am makanan sahur bagi seorang muslim, yaitu adalah at-tamr, sebagaimana hadits Ibnu Ibban Al-Baihaqi na'am yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala, di mana beliau sallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Nikmat sahur mukmin at-tamr," sebaik-baik senikmat-nikmat sahurnya orang yang beriman itu adalah tamr. Naam, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian yang berikutnya termasuk di antara adab yang mustahabbah juga adalah menyegerakan untuk na'am berbuka puasa ketika sudah tiba waktunya untuk berbuka. Naam, hal itu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalun nas bi khair ma'ajal fitr." Senantiasa manusia itu berada dalam kebaikan ketika mereka menyegerakan berbuka puasa, ketika telah tiba waktunya. Bukan maksudnya menyegerakan buka puasa ini belum waktunya sudah berbuka, bukan. Tapi ketika sudah tiba waktunya untuk bersegera berbuka. Nah, alhamdulillah, insya Allah Ta'ala, keumuman kaum muslimin ketika sudah tiba waktunya, mereka adalah orang-orang yang bersegera. Nah, hanya saja jangan sampai kemudian seorang itu ingin memuaskan naam berbuka puasanya sehingga melalaikan, mengabaikan, meninggalkan untuk sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Sekedar seorang itu membatalkan puasanya kemudian bergegas naam untuk naam datang ke masjid mengikuti sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Karena ini sesuatu yang terkadang tidak sedikit dari kalangan kaum muslimin pun naam beralasan dengan berbuka puasa akhirnya terluputkan dari sholat jamaahnya. Nah, ya, hadis yang diriwayatkan naam oleh Imam Muslim dari naam ya Abu Atiyah, beliau mengatakan, aku masuk bersama Masruk ke Aisyah radhiyallahu taala anha yang kemudian kami mengatakan kepada beliau, ya Ummul Mukminin, wahai Ummul Mukminin, dua orang dari sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satunya itu menyegerakan berbuka dan menyegerakan untuk sholat. Nah, berjamaah bersama kaum muslimin. Nah, ya, dan yang lainnya orang yang mengakhirkan untuk berbuka serta mengakhirkan sholat. Nah, ya, maka beliau mengatakan, mana di antara yang itu yang paling utama? Nah, kemudian Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha pun mengatakan, ayyuhum alladhi yu'ajil iftar wa yu'ajil sholah? Qala, kulna Abdullah, siapakah yang di antara keduanya tersebut yang dia itu menyegerakan berbuka, menyegerakan sholat, menanyakan siapa ini yang dimaksud? Ya, dua orang sahabat ini. Siapa yang dimaksud orang yang menyegerakan berbuka, menyegerakan sholat? Maka naam Abu Atiyah mengatakan dia adalah Abdullah, yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yang kemudian beliau Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kadzalika kana yasna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikianlah naam apa yang diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, menyegerakan berbuka, menyegerakan untuk sholat. Sehingga ketika berbuka, jangan kemudian seorang itu ya memuaskan dalam berbukanya sehingga melalaikan untuk menghadiri sholat berjamaah sebatas sekedar untuk seorang itu membatalkan puasanya. Kemudian tidaklah segera untuk menghadiri sholat jamaah bersama kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam suab. Mungkin itu secara ringkas dari apa yang kita ya simpulkan dari yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Barang siapa di antara antum yang ingin mengetahui lebih panjang dari apa penjelasan beliau, bisa merujuk dalam kitab beliau Majalis Syekh Ramadan. Naam, di mulai halaman ke 75 naam sampai halaman ke 82 ataukah naam sampai halaman ke 91. Naam. Dari adab-adab yang wajib, demikian pula adab-adab yang mustahabah. Semoga apa yang kita sampaikan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Wa akhiru da'un alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.